Pandang-pandang adik dari seberang, cantik juga rupamu sungguh menawan. Masa sih? Bolehkah abang bertanya, apa adik ada yang punya? Jika belum, ku ingin nyatakan cinta. Jauh sungguh abang mencari cinta, apakah ada cinta di seberang sana? Bertemu langsung bertanya, aku ini milik siapa? Aduh abang, aku milik ayah dan bunda. Cantik kan Rafinka? Putra Angkasa. Geng Domali. Oke. Jauh. cantik ada pinggang.